بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari kitab Riyadhus Salihin, bab amal ma'ruf nahi munkar. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf an Nawawi rahimahu ta'ala an umul mu'minin umul hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faz'an yaqul la ilaha illallah wailu lil arab min sharri qad iktaraf futiha al yawm min radm al ya'juj wal ma'juj mithla hadhihi wa khalaqa bi usbu'aihi الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أتهلك وفينا صالحون قال نعم إذا كثرت الخبث متفق عليه. Dari umul mu'minin umul hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari masuk ke tempat beliau radhiyallahu anha dalam kondisi ketakutan. Lalu beliau mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya Dia saja. Wailulil Arab min syarri qad iktarab. Sungguh celaka atas mereka Arab. Hati-hatilah wahai orang Arab dari kondisi syar, kejelekan yang sudah mendekat. Futiha al-yawma min radmil ya'juj wal ma'juj mithl hadhihi. Telah terbuka benteng untuk Ya'juj wal Ma'juj seperti ini. Lalu Rasulullah SAW melingkarkan dua jari jemarinya, jari ibu jari dengan jari petunjuk, sambil melingkarkan. Sudah terbuka seperti ini benteng yang membentengi, yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj, artinya yang memenjarakan Ya'juj wa Ma'juj. Bentengnya sudah terbuka seperti ini. Maka umul mu'minin Zainab bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan hancur, akan celaka, padahal di sisi kita ada orang-orang soleh? Maka Rasul mengatakan, naam, betul, bisa jadi itu akan terjadi. Idza kasratul khabath, kalau perbuatan-perbuatan kejelekan, kalau perbuatan-perbuatan maksiat itu banyak dilakukan. Muttafaqun alaih. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini adalah peringatan bagi kita semua. Ketika di zaman Rasul, Rasul mendapatkan berita bahwa mulai terbukanya pintu benteng, tembok benteng yang melindungi kita dari kejahatan Ya'juj wal Ma'juj itu sudah mulai terbuka seperti ini. Ini kapan? Zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika sudah terbuka sekian saja, Rasulullah takutnya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah itu mukanya berubah, masuk ke tempat Ummul Mukminin Zainab dalam keadaan seperti itu, saya mengatakan la ilaha illallah. Menunjukkan pula kalau kita sedang ada rasa takut atau mengerikan, kondisi mengerikan, disyariatkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kondisi yang mengkhawatirkan itu, Rasulullah masuk sambil mengucapkan la ilaha illallah, sambil mukanya betul-betul nampak rasa takutnya. Sambil mengatakan wailil arab min syari qadik tarab. Celakalah, hati-hatilah wahai orang Arab dari kondisi syar yang sudah semakin mendekat. Ikhwan fillah azaniyallah wa iyyakum, dalam hadis ini pula Rasul mengatakan bahwa kalau al-hubus, kejelekan, durhaka, perbuatan dosa banyak dilakukan orang, maka akan menimpa siapapun yang ada ketika itu, yaitu walaupun orang-orang soleh. Ya Rasulullah, atahliku wa fina as-salihun? Rasul tanya. Maka jawabnya na'am, idza kasratul khabath. Syekh Utsaimin rahimahu ta'ala telah menerangkan hadis ini dalam syarahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi mana qala an umul mu'minin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Mu'allif yaitu Imam Nawawi rahimahu ta'ala telah menukilkan dari umul mu'minin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari masuk ke rumahnya dalam kondisi muhammaran, mukanya marah, mukanya merah, sambil mengatakan la ilaha illallah wailul lil arab, la ilaha illallah, hati-hati orang Arab, min syarri qad iqtarab, dari kondisi syar, kondisi kejelekan yang tambah mendekat. Dakhala 'alaiha bihadhis sifah mutaghayyir laun muhammar wajh. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam masuk ke rumahnya Zainab ummul mukminin, kondisinya seperti itu, nampak dari raut mukanya muka yang sedang ketakutan, sampai berubah mukanya, warna mukanya itu berubah, yaitu kemerahan, sambil mengatakan la ilaha illallah. Ini menunjukkan tahqiqan li tauhid wa tathbitan lahu. Ketika dalam kondisi yang mereka seperti itu, lalu Rasul mengatakan la ilaha illallah, ini merupakan menetapkan, tambah memantapkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li anna tauhid wal qaida allati tabni 'alaiha al jami' al syariah. Dikokohkannya tauhid dalam kondisi seperti itu, karena tauhid memang suatu kaidah yang kita dengan tauhid itu dibangun di atasnya segala syariat. Apapun syariat yang sedang kita akan lakukan, maka dibangun di atas tauhid. Rasa takut kita juga hendaknya dibangun di atas at-tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah adalah tauhid, karena tuntutan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidaklah aku utus rasul-rasul sebelummu kecuali aku wahyukan kepadanya, "Annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepada aku. Semua syariat dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Maka kita wajib untuk bertauhid dalam segala sesuatunya. Tauhid, tauhidullah bil ibadah. Ketika kita ibadah, harus kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbah, kecintaan kita juga harus didasari di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim, pengagungan harus tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah, kembalinya juga kepada Allah. Wat tawakkal, juga kepada Allah. Wal isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Wal khasyiah, rasa takut juga demikian. Wa ghairi dzalik wa asasul millah, yang jelas bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah asas dari agama ini. Maka Rasul alaihi salatu wassalam dalam kondisi yang seperti itu, rasa takut, dia kembali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Apapun kondisi kita, sampai dalam rasa takut kita menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Ini adalah panutan, ajaran yang harus kita berupaya, berusaha ketika kita menghadapi kondisi yang kurang menyenangkan. Pertama yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Walihada qala Nabi alaihi salatu wasalam la ilaha illallah. Oleh karena itu, karena asas agama kita adalah kalimat la ilaha illallah, maka ketika fi hadzal hal allati kana fiha faz'an mutaghayyir laun, ketika kondisi menakutkan, mengerikan bagi Nabi sampai mukanya itu berubah, yang disebut oleh Nabi bukannya yang lain tetapi kalimat la ilaha illallah. Tathbitan litauhid wa ta'ziman lilqulub. Ini adalah dalam rangka menetapkan, mengukuhkan ketauhidan dan menentramkan jiwa. Tsumma hadaral Arab, setelah menenangkan dirinya dengan mengagungkan nama Allah, dengan mengekalkan ketauhidannya di dalam kalbunya, la ilaha illallah, yang berikutnya Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan orang-orang Arab. Wailul lil Arab min syariqa diktarab. Hati-hati wahai orang Arab, syar, kejelekan, ancaman, bahaya yang sudah semakin mendekat. Peringatan dari Nabi kepada orang-orang Arab. Wal hadar al Arab li anal Arab hum hamiluna liwal Islam. Kenapa yang diperingatkan keras hati-hati di dalam hadis ini adalah orang Arab? Kata Syekh rahimahutaala, karena orang-orang Arab adalah pembawa panji Islam. Li'anal Arab hum hamiluna liwal Islam. Mereka adalah membawa panji Islam. Fa Allah Ta'ala ba'atha Muhammad SAW fil ummiyin fil Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW pada siapa? Kaum yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, yaitu Arab. Yang Allah katakan dalam surat Al-Jum'ah, yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang Rasul membacakan atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka, yaitu orang-orang Arab, al-kitab wal hikmah. Al-hikmah artinya apa? As-sunnah. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka orang-orang Arab, la fi dhalalin mubin, mereka ada dalam kesesatan yang nyata, karena mereka dulu dalam keadaan kekafiran, dalam kejahilian, dalam kemusyrikan. Setelah datang Islam, mereka mendapat petunjuk karena telah diajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Wa akharina minhum lam yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan juga yang lainnya ketika telah berjumpa dengan mereka. Sesungguhnya Allah al-aziz al-hakim, zat yang maha perkasa lagi maha hakim, bijaksana. Fabayyana Nabi alaihi salatu wasalam hadzal wa'id lil Arab. Di dalam hadis, wa'il lil Arab min syarril qanil tarab, Nabi telah menerangkan adanya ancaman kepada siapa? Kepada Arab. Kenapa? Li'annahum hamilun liwal Islam. Karena mereka adalah pembawa panji-panji Islam. Maka tidak heran dari zaman dulu kala sampai sekarang ini, kalau orang membenci Islam, pasti yang diserang dulu Arabnya. Para pembenci-pembenci Islam yang diserang, pertama kali diserang adalah Arabnya, agar memisahkan antara Arab dan Islam. Setelah itu akan dihancurkan Islamnya. Qauluhu min syarri qad iqtarab, asyarr huwa alladhi yahsul bai Ya'juj wal Ma'juj. Syar yang dimaksud dari syar yang telah mendekat, syar di sini yang maksud adalah adanya ancaman Ya'juj wal Ma'juj. Walihada fasara bidzalika, oleh karena itu dalam hadis diterangkan, ditafsirkan apa yang dimaksud dengan apa? Min syarri qad iqtarab. Fatah al-yawm min radmal Ya'juj wal Ma'juj mithl hadhihi. Hari ini telah terbuka dari bentengnya Ya'juj wal Ma'juj yang melindungi kita manusia dari jahatnya Ya'juj wal Ma'juj itu seperti ini. Kecil, tetapi Rasul melihat ini adalah ancaman, maka cepat-cepat Rasul mengingatkan manusia atas ancaman itu. Wa asyara bisababihi al-ibham, yakni anahu juz'un dha'if. Wa ma dzalika fa innahu yuhaddith al-arab, menunjukkan sambil menunjukkan kecil-kecil saja. Sesungguhnya masih lemah, enggak bisa dimasukin. Lubang seperti itu belum bisa dimasukin oleh Ya'juj wal Ma'juj. Akan tetapi ini adalah ancaman. Karena ini adalah ancaman, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita, hati-hati, bahaya loh. Ya'juj wal Ma'juj ini adalah ancaman. Karena ini adalah ancaman, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Fal Arab alladhi hamalu liwal Islam min ahdi Rasul alaihi salatu wasallam ila yaumin hadza. Maka Arab, mereka adalah pembawa panji-panji Islam dari zaman Rasul alaihi salatu wasallam sampai hari ini. Muhaddadun min qabli Ya'juj wal min qibal Ya'juj wal Ma'juj mufsidin fil ard. Mereka apa mendapat ancaman dari Ya'juj wal Ma'juj. Yang Ya'juj wal Ma'juj adalah mufsidin fil ard, betul-betul penghancur. Ya'juj wal Ma'juj ini makhluk yang sangat menghancurkan, betul-betul ancaman. Kama haka ta'ala an dhalika an dhul karnain an awqila lahu inna Ya'juj wal Ma'juj mufsiduna fil ard. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita semua dalam Al-Quran tentang kisahnya dhul karnain. Di sana terucapkan inna Ya'juj wal Ma'juj mufsiduna fil ard. Bahwa sesungguhnya Ya'juj wal Ma'juj itu mubsiduna fil ard, membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Kalau sampai Ya'juj wal Ma'juj keluar, wal iyadzu billah, semoga Allah SWT tidak menjumpakan kita dengan mereka. Kalau keluar, betul-betul merusak segala sesuatunya. Fahum ahlus syar wa alul fasad. Maka Ya'juj wal Ma'juj inilah mereka ahlu syar dan ahlu fasad. Thumma qalat Zainab ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan hancur, akan kena dampaknya, padahal di antara kita ada orang saleh? Artinya yang dipahami oleh Zainab, bukankah orang-orang yang beriman, orang-orang soleh itu akan aman dari kehancuran itu karena kesolehannya? Maka dia bertanya, ya Rasulullah, bukankah di antara kita ada orang soleh, masa akan hancur sih? Maka Rasulullah mengatakan, na'am idza kasaratul khabath. Betul, walaupun ada orang soleh, tetapi kalau kejelekan, kalaulah kemaksiatan, kalaulah perbuatan dosa sudah merata, sudah banyak dilakukan manusia, maka walaupun ada orang-orang soleh juga akan terdampak. Syekh memberikan penjelasan, as-salih la yahlik innama huwa salimun najin. Orang-orang soleh itu asalnya tidak akan hancur, tidak akan rusak dia. Tidak akan terdampak dengan kejahatan orang lain. Mereka adalah orang selamat, orang yang najin. Akan tetapi, lakin idza kasaral khabath halaqas salihun. Akan tetapi kalau banyaknya kemungkaran, maka walaupun ada orang soleh, orang soleh juga akan terdampak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khasatan. hati-hatilah kalian dari fitnah yang tidaklah menimpa hanya untuk orang dolim saja di antara kalian. Artinya, orang dolim dan yang bukan dolim pun akan terkena ketika fitnah itu sudah terlalu menyebar. Wa'alamu anallah syadidul iqab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah syadidul iqab. Sangat keras iqabnya, balasannya. Ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum. Ayat ini menerangkan kepada kita kalau sudah terlalu banyak al-khabath, perbuatan-perbuatan dosa, maka walaupun orang soleh ada, tetap saja terdampak. Tetapi kalau tidak demikian, tidak banyak al-khabath itu, maka as-salihin, as-salihun akan selamat, terbebas dari al-halak. Wal khabathuna yuradu bihi syai'an. Al-khabath yang dimaksud kata Syekh ada dua perkara. Yang pertama, al-amal khabithah, bisa jadi perbuatan yang jelek. Yang kedua, al-bashar al-khabith, bisa jadi apa? Al-khabith itu adalah perbuatan yang jelek. Atau yang kedua, manusia yang jelek. Banyak pelaku orang-orang yang berbuat haram. Mayoritas manusianya sudah berbuat haram. Perbuatannya, yang namanya perbuatan haram itu sudah hal yang biasa, nampak lengkap. Dari perzinaan, di mana-mana ada perjudian, kesyirikan, ini dan itu, baik perbuatan ataupun orangnya, itu banyak. Itu dimaksud dengan al-khabis dalam hadis. Idza kasaratul khabas. Nampaknya, kenapa hadis ini diletakkan di amal ma'ruf nabi munkar? Karena ada kalimat idza kasaratul khabas. Artinya kalau kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, kejelekan seperti ini akan terkurangi atau akan apa? Akan tercegah. Maka kita semua harus berlomba-lomba untuk mencegah. Kalau mereka berdakwah untuk membanyakkan kemungkaran itu meluas di muka bumi ini, kesyirikan meluas di muka bumi ini, kita harus baliknya. Dengan amal ma'ruf nahi munkar, kita harus cegah al-khabath itu tadi. Kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran kita hadang. Kita halangi mereka untuk berbuat mungkar. Makanya dengan amal ma'ruf nahi munkar, semua itu bisa terhalang. Dengan menebarkan ilmu, maka kemungkaran-kemungkaran seperti itu bisa terhalang, bahkan terobati. Fa idza katsaratul a'mal al-khabithah as-sayyi'ah fil mujtami' walau kanu muslimin fa innahum aradu anfusahum lil halak. Kalau banyaknya amal-amal khabithah di masyarakat, walaupun mereka muslim, maka ketika mereka melakukan amal-amal khabithah, amal-amal kejelekan, mereka itu sedang menghadirkan atau menyodorkan dirinya untuk kehancuran. Kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, apalagi kalau mujtama mayoritasnya melakukan itu, alamat akan hancur. Seberapapun kuatnya, maka Allah akan hancurkan. Jangan terlena, jangan sampai kita terkagum-kagum hanya karena kehebatan mereka yang sekarang. Telah hancur sebelum ini Fir'aun, telah hancur pula kaum 'Ad, telah hancur pula kaum-kaum yang lainnya yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka kuat dan tangguh sekali, tetapi nyatanya Allah hancurkan mereka ketika banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Lah, muslimun, walaupun dia muslim, tapi kalau kemungkaran banyak dilegalkan, maka mereka sedang menyodorkan dirinya untuk kehancuran. Fa idza kasar fihim kufar faqad aradu anfusahum lil halak aidan. Begitu pula kalau di tempat-tempat orang kafir kekufuran itu juga mengantarkan kepada kehancuran. Walihada hadar Nabi alaihi salatu wasallam min baqa al yahud wa nasara wal musyrikin fi jaziratul arab. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan agar hati-hati, agar untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani dan musyrikin jangan sampai ada di jaziratul Arab. Nabi telah memperingatkan masalah ini dengan ucapannya, ukhrijul yahud wa nasara min jaziratul Arab, keluarkanlah Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Hadis hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Bahkan Nabi alaihi wasallam telah berkata fi marmautihi, ketika Nabi sakit yang mengantarkan kepada kematiannya dalam kondisi parah, sakit berat sebelum meninggalnya, ukhrijul musyrikin min jaziratul Arab, beliau alaihissalam mengatakan keluarkan orang-orang musyrik dari jaziratul Arab. Ini juga rawahul Bukhari, menunjukkan peringatan agar jaziratul Arab dibebaskan dari orang musyrik. Wa qala fi akhir hayatihi lain istu la akhrijanna al-yahud wa an-nasara min jaziratul Arab. Ketika sakit berat sebelum meninggalnya beliau, beliau mengatakan kalau aku diberi usia, lain istu, aku akan keluarkan Yahudi dan Nasrani dari jaziratul Arab. Ini tekad Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena menghendaki jazirah Arab semua jelah muslim, agar negeri itu aman, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di negeri itu, harapannya adalah tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza sahha anhu alaihi salatu wassalam, ini sesuatu yang sahih dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ucapan-ucapan ini semua adalah hadis-hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan kata orang, bukan kata tokoh, bukan kata siapa-siapa, bukan, tapi kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang layantiku anil hawa In huwa illa wahyu yuha, yang tidak terucap dari Rasul alaihissalam kecuali wahyu. Yang terucap dari Rasul, semua apa yang terucap dari Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan la yantiqu anil hawa, Rasul tidak berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang terucap kecuali hanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'al asaf asyadid al'an tajidun ka'annama yatasabaquna ila jalbil yahud wan nasara wal wasaniyin ila biladina lil ummalah yad'i ba'dhum annahum ahsan minal muslimin. Akan tetapi sayangnya sekarang ini banyak manusia berlomba-lomba untuk mendatangkan Yahudi dan Nasrani, bahkan orang-orang apa? Kufar lainnya, penyembah berhala, ke negeri kita, maksudnya adalah Jazirahul Arab, sebagai para pekerja. Mereka menyangka, mereka mengatakan bahwasanya mereka itu, orang-orang Yahudi Nasrani ataupun penyembah berhala ini, lebih baik daripada muslimin urusan kerjanya. Na'udzubillah min khadlan wa intiqas al-fitrah. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, na'udzubillah dari kerendahan dan apa? Berlawanan dengan fitrah. Hakata yal'ab syaitan bi'uqul ba'dhan nas hatta yufaddil al-kafir 'alal mu'min. Begitulah syaitan mempermainkan akal manusia sehingga mereka lebih memuliakan orang-orang kafir dibanding orang mukmin. Sementara Allah Subhanahu wa taala wallahu azza wa jalla yaqul wala 'abdu mu'min khairu min musyrikin walau a'jabakum. Hamba yang beriman, seseorang yang beriman itu jauh lebih baik dibanding orang musyrik walaupun orang musyrik itu mengagumkanmu. Allah mengatakan wal 'abdul mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum. Walaupun kamu terkagum-kagum dengan kemampuan mereka, tetap kita harus yakini bahwa orang beriman lebih baik, jauh lebih baik dibanding orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik punya kelebihan-kelebihan. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Sangat berbeda orang kafir dengan orang-orang beriman. Mereka orang-orang kafir yad'una ilan nar, mereka mengajak ke neraka. Sementara Allah yad'una ilal jannah, Allah mengajak kalian kepada surga. Mereka yang mengagumkanmu mungkin karena teknologinya, mungkin karena apa tindak tanduknya, mungkin karena badan yang besar, mungkin karena kecakapannya, apapun. Walau a'jabakum, maka mereka yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idnihi. Sementara Allah mengajak kalian kepada surganya dan menuju kepada maghfirah Allah dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'alam yatadzakkarun, dan Allah telah menerangkan ayat-ayat ini kepada manusia agar mereka mau berpikir. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, maka kita harus kembali, jangan sampai kita mengagungkan orang-orang kafir dibanding orang-orang apa Muslim. Jangan sampai kita terlena dengan ketampanan mereka kah, atau dengan keterampilan mereka, atau dengan aksesoris-aksesoris lain yang mungkin teknologi dan sebagainya. Wal hadar al hadar min istijlab al yahud wan nasara wal wasaniyin minal budiyin wa ghairihim ila hadhil jazirah. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita menerima Yahudi dan Nasrani ataupun penyembah berhala dari Budi atau yang lainnya ke jazirah Arab ini. Li'ana jazirah Islam. Karena jazirah ini adalah jazirah Islam. Minha bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari negeri Arab itulah Islam mulai dan akan kembali dimulai juga, dikibarkan dari sana pula. Fa kaifa taj'al ha'ula'il khabath baina adhurina. Bagaimana kita bisa menjadikan mereka orang-orang kafir yang penuh kejelekan, penuh perbuatan dosa ada di antara kita. Wa fi auladina, dan dia ada di antara anak-anak kita. Wa fi ahlina, dia ada di antara keluarga kita. Wa fi mujtama'ina, dan ada di sekitar masyarakat kita. Hadza mu'dinun bil halak wala but. Ini kalau ini ada, maka akan mengajak atau memanggil kita kepada kehancuran. Kalau banyaknya kekufuran, banyaknya kemaksiatan, ini akan mendatangkan kehancuran. Walihadza man ta'amala ahwaluna al-yawm wa qarana bainana bainaha wa baina ahwaluna bil ams wajad al-farq kabir. Maka kalau kita perhatikan kondisi kita sekarang ini di hari ini, dengan kita perhatikan kondisi kita dengan hari-hari yang lampau, yang lalu, maka kita dapatkan kondisi yang sangat berbeda. Walaula nasiyah, nasiyah at-tayyibah allati mannallaha 'alaiha bil-iltizam. Kalaulah tidak karena tumbuhnya orang-orang yang baik, yang itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan iltizam, dikasihnya iltizam, banyaknya anak-anak muda yang berpegang teguh cara agama ini. Walatinas Allah an yusabbitaha alaih, dan semoga Allah memberikan sabat kepada mereka. Walau la hadza la ra'aitu syan katsiran. Kalau tidak karena karunia Allah ini, maka bangsa ini sudah hancur. Kejelekan yang sangat banyak sekali. Syar yang sangat banyak sekali. Tapi karena karunia Allah, subhanallah, di negeri, banyak negeri Islam, tumbuh bibit-bibit kebaikan. Berkembang anak-anak muda yang iltizam terhadap agama ini. Ini mayoritas di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri yang lainnya sampai ke Indonesia, ke tempat kita. Alhamdulillah, anak-anak muda berkembang, berpegang teguh di atas agamanya, iltizam di atas sunnah nabinya, sehingga mengurangi asyar, menyelamatkan manusia. Ketika asyar berkurang, kebaikan bertambah, itu akan menyelamatkan bumi ini dari kerusakan dan kerusakan. Laula hadza la ra'aita syarran katsiran. Kalau tidak karena mereka ini, maka kalian pasti akan melihat syar yang sangat banyak sekali. Kalaulah kita tidak melihat wajah-wajah anak muda yang sekarang ini berpegang teguh, kita tidak tahu apa jadinya negeri-negeri Islam itu. Kalau kita lihat sebelum tahun 85-an, wanita muslimah di Indonesia itu yang pakai kerudung itu jarang sekali. Kalaupun pakai kerudung, kerudung yang kain saja, rambut separohnya kelihatan, separohnya baru tertutup. Itu pun sebentar-sebentar jatuh. Barang siapa pakai kerudung, cuma sekedar kerudung saja, maka sudah dianggap teroris atau ekstremis. Tapi kita lihat sekarang, walhamdulillah, bahkan sampai ke tingkat istri-istri pejabat sudah banyak yang pakai kerudung, bahkan kerudung yang besar sekalipun. Bahkan banyak pula istri-istri pejabat sudah pakai cadar. Walhamdulillah, itu semua karunia dari Allah. Allah tumbuhkan iltizam pada anak-anak muda yang dari mereka tumbuh terus tumbuh di antara mereka menjadi para pemimpin bangsa ini, dan mereka pun berpegang teguh di atas agama. Oleh karena itu, laula hadza la ra'aitu syarran katsiran. Kalau tidak karena mereka itu, generasi muda yang mendapatkan karunia dari Allah, iltizam di atas agama Allah, maka akan banyak syar yang banyak sekali. Lakinna la'allallah ayarhamuna bi'afwih thumma biha'ula'i as-syabab as-salih alladhina lahum nahdhatu tayyibah adamallah alaihim fadlahu. Kalaulah tidak karena Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita dan ampunannya, kemudian karena mereka anak-anak muda yang saleh, yang Allah tumbuhkan mereka di atas kebaikan, semoga Allah langgengkan mereka di atas karunia-Nya. Wa a'adzanallahu wa iyyahum minasyaitan ar-rajim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita, lindungi kita dengan mereka, anak muda itu, dari syaitan ar-rajim. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah hadis dari Ummul Mukminin Zainab bin Jahsy yang memberitakan kepada kita ancaman Ya'juj wal Ma'juj yang akan menjadikan kehancuran kita semua. Oleh karena itu, Rasul memberikan peringatan kepada kita untuk hati-hati, agar kita berpegang teguh pada agama ini agar tidak hancur. Kehancuran kapan? Ketika kasratul khabath. Idza kasratul khabath, itu kehancuran akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas agamanya, Allah berikan iltizam kita di atas agamanya, dan Allah matikan kita di atas agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.